بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، kembali di pagi hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Di hari ini kita masih di surah Al-Baqarah. Ini di pertemuan ke-32. Kita akan membaca dua ayat insyaAllah, yaitu 65 dan 66. Pendek saja insyaAllah. Masih melanjutkan sebagian kisah Bani Israel. Iya. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala. Fi qawlihi ta'ala. Qala Allahu ta'ala. A'udhu billahi minas syaitani rajim. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين وموعظة للمتقين. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. Ini nanti akan datang di tafsir surat Al-A'raf insyaAllah. Terus. Al-Ayat. فَأَوْجَبَ لَهُمْ هَذَا الذَّنْبُ الْعَظِيمُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ قِرَدَةً خَاسِئِينَ حَكِرِينَ ذَلِيلِينَ وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم بلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها أي من بعدهم فتقوم على العباد حجة لهم حجة الله وليتريعوا عن معاشية ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من أداهم فلا ينتفعون بالآيات. ما شاء الله. Ini dua ayat. Sebenarnya diisyaratkan secara ringkas saja ini. Akan datang nanti penjelasan luasnya di surah Al-A'raf, diakhirkan di sana. Di sini cuma diisyaratkan secara ringkas saja. Kata beliau rahimallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw fis sabti." Jadi seakan-akan ini sudah berlalu, padahal nanti akan datang di surah Al-A'raf. Sungguh kalian telah mengetahui alladzina atadaw minkum fis sabti. Ya. Orang-orang yang melampaui batas dari kalian. Tapi ini khitab dari Bani Israel ya. Berarti yang bani, orang Bani Israel kita ketahui. Sungguh kalian mengetahui tentang orang-orang yang telah melampaui batas dari kalian di hari Sabtu. Mereka diuji oleh Allah. Dilarang untuk dia berburu ikan di hari Sabtu. Maka ikannya tidak muncul kalau selain hari Sabtu. Di hari Sabtu banyak. Akhirnya mereka membuat makar. Pasang hari Jumat. Panen hari Ahad. Intinya tidak Sabtu. Tapi fakulna lahum karena pelanggaran itu. Kami katakan kepada mereka. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet-monyet. Yang hina. Maka faj'alnaha nakala lima baina yadayha. Iya. Maka kami jadikan kisah ini sebagai pelajaran orang yang ada saat itu. Wa ma khalfaha, dan apa yang datang setelahnya. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau Allah, ada yang Allah Subhanahu wa taala larang, harus ditinggalkan. Kapan itu dilakukan, maka itu akan menjadi sebab kehinaan. Lihat mereka ini, mereka dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka lakukan itu. Apa yang terjadi? Mereka hina. Mereka hina. Maka kita juga umat Islam, kalau ada perintah Allah tidak dilakukan atau ada larangan Allah tidak ditinggalkan, akan datang dan akan turun kepada kita kehinaan. Akan turun kepada kita kehinaan. Ini pentingnya beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis rahimallahu taala, yaitu laqad taqarrara indakum halatul ladzi tadau minkum fis sabt, telah tetap di sisi kalian keadaan orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Wahumul ladina dzakarahumullahu qissatahum mabsuutatan fi suratil A'raf. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka secara luas di surat Al-A'raf. Maksudnya secara rinci apa yang terjadi, kenapa begitu. Paham kan? Nanti akan datang ini insyaallah. Fi qoulihi, dalam firman Allah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idzi aduna fi sabti. Tanyalah kepada mereka tentang Korea, kampung yang tinggal di pinggir laut ketika mereka berburu di hari Sabtu. Padahal sebelumnya mereka dilarang hal tersebut. Al-ayat, sampai akhir ayat nanti akan datang di surat Al-A'raf, insyaAllah. Fa'aujabalahum hadha dam al-adhim an ghadiballahu alaihim. Maka dosa yang besar ini itu karena melanggar larangan Allah, mewajibkan kepada mereka murka Allah atasnya. Karena mereka melanggar larangan Allah. Waja'alahum, dan Allah jadikan mereka, ini bentuk kemurkaan Allah kepada mereka, kirodatan khosi'in. Apa artinya khosi'in? Kirodah kan ma'ruf, monyet-monyet. Khosi'in, apa artinya khosi'in? Hakirin, dalilin. Hina, rendah. Karena ini manusia jadi monyet. Iya. Waja'alallahu hadihil uqubah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan uqubah ini, sisaan ini, nakalan lima baina yadayha, ay liman hadaraha. Sebagai nakalan bagi orang yang hidup di masa itu. Bayangkan, karena dia melanggar langsung jadi apa? Monyet. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi pelajaran untuk mereka yang hadir waktu itu. Ya, minal umam, dari umat-umat waktu itu. Wa balagha khabaruha mimman huwa fi waqtihim, dan sampai beritanya dari orang yang ada di waktu mereka. Wa ma khalfaha ay mim ba'daha, dan siapa yang setelahnya. Fatakumu alal ibati, alal ibadi hujjatullah, maka tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala atas apa? Hamba-hambanya. Waliyarda'u an ma'asiyah, an ma'asihi, dan mereka hendaklah meninggalkan maksiat-maksiat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha la takunu ma'idatan nafi'atan, tapi perlu untuk ketahui ini tidak akan menjadi nasihat yang bermanfaat illa lil muttaqin, kecuali terhadap orang-orang yang bertakwa. Karena nasihat itu hanya akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man adahum, adapun yang selain mereka, fala yantafi'una bil ayat, maka mereka tidak mengambil manfaat dengan ayat-ayat. Paham kan? Ini secara singkat ya kisah dari orang yang tinggal di pinggir laut, masih dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka banyak kampung-kampungnya. Masing-masing kampung ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin itu diuji dengan satu makanan. Ya kan? Dari Man dan Salwa. Tapi mereka meminta yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala juga ya menurunkan ya kerendahan untuk mereka. Juga sama ini juga. Diuji dengan yang tinggal di pinggir laut. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa yang ada di pinggir laut berupa ikan, ya, dan mereka tidak mampu meninggalkan apa yang Allah larang, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu mereka menjadi monyet-monyet yang hina, ya, yang rendah. Ini adalah bentuk, di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada mereka. Kita cukupkan dulu karena setelahnya itu panjang, dia sekaligus terkait dengan ajakan Nabi Musa lagi kepada kaumnya untuk menyembeli sapi. Insya Allah kita baca besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.